Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Iswatun Nisa. Dan kita masuk pada Abwabul Qasam. Abwabul Qasam di dalamnya terdiri dari bab-bab yang berkait dengan pembagian giliran hari bagi suami yang memiliki istri 2, 3, atau 4. Disebutkan pertama kali oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala hadis, qala akhbarana Ahmad ibn Amr ibn Sarh قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة قالت. عروة menceritakan kepada ابن شهاب bahwa Aisyah berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. Bahwa Rasulullah SAW kalau beliau akan pergi safar, beliau akan mengundi istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Maka siapapun nama yang keluar, maka Nabi akan berangkat safar bersamanya. Artinya bukan pilihan beliau sendiri memilih siapa yang beliau suka, tetapi beliau undi siapa yang keluar namanya, maka dia yang akan dibawa safar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana yuqassim likulli imra'atin minhunna yawmaha wa lailataha. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagi di antara para istri-istrinya harinya dan malamnya. Ghaira anna Saudah binti Zam'ah wahabat yaumaha. Hanya saja Saudah binti Zam'ah, salah satu istri Nabi SAW, wahabat yaumaha wa lailataha li Aisyah. Beliau menyerahkan, menghibahkan harinya, malamnya untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika tiba giliran Saudah, Nabi justru mendatangi Aisyah dengan keridhaan Saudah binti Zam'ah yang melihat Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah, dan melihat ketika Rasulullah SAW seakan-akan atau dia melihat kurang suka pada dirinya, maka dia katakan, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku. Aku berikan hariku untuk Aisyah. Ini ikhwan ibn na'azukumullah, kesalehan beliau Saudah binti Zam'ah, sehingga beliau serahkan berikan harinya atau gilirannya kepada Aisyah. Tabtaghi bidzalika ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Karena Saudah binti Zam'ah menginginkan keridhaan Rasulullah sallam. Kalau dia mendapatkan keridhaan Rasulullah sallam, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini hadis pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nasai rahimahullah, dan hadis ini diriwayatkan pula atau dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, dan beliau beri judul babnya bab hibatul mar'ah, bab seorang istri menghadiahkan gilirannya kepada orang lain atau kepada saudaranya sesama istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa masalah giliran adalah hak. Hak para istri-istri. Artinya bukan kewajiban suami harus mendatangi atau kewajiban dari dia untuk datang kepadanya, kemudian seorang istri harus melakukannya, tidak. Tapi itu adalah hak. Memang kewajiban suami, tetapi itu hak istri yang bisa dia berikan pada orang lain, dan dia bisa ridho kalau kemudian sang suami menggiliri istri yang lain mungkin lebih lama karena ada sesuatu. Kalau diridhoi oleh istri yang lain, tidak mengapa. Apa dalilnya hadis ini? Karena disebutkan, kecuali Saudah binti Zam'ah, dia berikan gilirannya kepada Aisyah. Berarti kaitannya dengan keridhoan. Sehingga kita harus bedakan antara kewajiban yang sifatnya hak Allah subhanahu wa ta'ala dan kewajiban yang sifatnya hak manusia. Kalau kewajiban yang sifatnya hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa digugurkan bihal. Nggak bisa digugurkan dengan alasan apapun. Seperti masalah sholat, masalah puasa, masalah yang lainnya. Nggak bisa digugurkan bagaimanapun juga. Tetapi kalau hak manusia, maka manusia itu memiliki pilihan. Apakah haknya mau diambil atau tidak diambil. Atau kalau tidak diberi, apakah dia meridhai atau dia tidak ridho. Kalau dia tidak ridho dan dia menuntut, maka dia punya hak. Demikianlah masalah giliran bermalamnya seorang suami. Hadis kedua, qala akhbarana Yusuf ibn Sa'id, qala anba'ana Hajjaj an ibn Jurayj, qala akhbarani Atha, qala hadarna ma'a ibn Abbas. Disebutkan sanadnya sampai kepada Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, kami hadir bersama ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengantarkan jenazah Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridai Maimunah istri Nabi alaihi salatu wassalam, di daerah Saraf. Daerah Saraf adalah tempat di dekat Mekah. Kemudian berkata Ibn Abbas, hadihi zawju Rasulullah sallam faidha rafa'tum na'shaha falatuza'zi'uha wala tuzalziluha. Sesungguhnya ini adalah istri dari istri Rasulullah SAW. Maka kalau kalian angkat kerandanya, maka jangan kalian goncangkan. Jangan kalian menggoncang-goncangkannya. Artinya kata beliau, warfuku, hendaklah dengan tenang, dengan lembut mengangkatnya. Jangan digoncangkan. Fa'inahu kana inda Rasulullah SAW tisa. Karena Nabi SAW sungguhnya memiliki 9 istri. Artinya yang dipegang bersama-sama ya. Yang dipegang bersama-sama paling banyak adalah 9. Fakana yuqassim li thamanin. Tetapi beliau membagi gilirannya 8. Barakallahu fikum. Mungkin kita tahu pertanyaannya atau mbak tahu jawabannya mengapa. Memiliki istri 9 tetapi membaginya menjadi 8 giliran. Wala yuqassim li wahidah, karena tidak memberikan gilirannya kepada yang satu dengan keridhoannya, tetapi tetap sebagai istrinya, sehingga Rasulullah SAW tetap menengoknya dan tetap bertemu dengannya sebagaimana istrinya. Tetapi ketika bermalam, dia bermalam di tempat Aisyah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Saudah binti Zam'ah, aku memberikan giliranku kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhunna, semoga Allah meridai mereka semuanya. Qala al-hal allati yakhtalif fihi hal an-nisa. Bab berikutnya, bab tentang keadaan perempuan berbeda-beda. Artinya dalam masalah pembagian, ada wanita yang Rasulullah SAW dalam keadaan menggilirnya dan beliau menawarkan kepadanya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi istrinya Ummu Salamah. Kita lihat riwayatnya. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ya'qub ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Bashar, qala haddathana Yahya an Sufyan, qala haddathani Muhammad ibn al-Munkadir an Abdul Malik ibn Abi Bakr an Abi an Ummi Salamah radiyallahu ta'ala anha. anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tazawwajaha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menikahi Ummu Salamah. Falamma tazawwaja Ummu Salamah, ketika beliau menikahinya, beliau tinggal di sisinya 3 hari. Baik. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW, sebagaimana sunnah beliau, kalau menikahi janda, beliau tinggal padanya setelah menikah 3 hari. Kalau menikahi perawan, dia akan tinggal di sana 7 hari. Kemudian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi Ummu Salamah dan beliau tinggal 3 hari di sana, beliau memujinya dan berkata, "Laisa biki ala ahlika hawan." Tidak ada padamu, pada keluargamu, kerendahan, kehinaan. "In syi'ti sab'tu laki." Kalau engkau suka, aku akan tambah menjadi 7 hari. "Wa in sab'tu laki." Tetapi kalau aku 7 hari kan, aku akan 7 harikan pula semua istri-istriku. Barakallahu fikum. Tentunya di sini ada faedah yang sangat jelas, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini. Beliau menyatakan dengan kalimat jawaz hibat naubatiha li darratiha, yang tadi disebutkan tentang bolehnya memberikan gilirannya pada orang lain. Itu hadis yang tadi. Hadis yang ini akhrajahu Muslim fi sahihi, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Juga disebutkan tentang bab qadr ma tastahiquhu al-bikr was-sayb min iqamati az-zawj indaha aqbaz zafaf. Imam Muslim memberikan judul bab dengan bab kadar seberapa diberikan harinya untuk perawan dan seberapa untuk janda setelah akad nikah. Abu Dawud rahimahullah juga menyebutkan dalam sunannya bab al-maqam indal bikri, bab bagaimana setelah menikahi perawan dan bagaimana ketika menikahi janda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dia menyatakan atau menginginkan lebih dari 3 hari, padahal janda misalnya, Rasulullah SAW menyatakan boleh, aku berikan tambahan, tetapi aku akan tambah pula nanti hari-hari pada istri-istriku yang lain. Sehingga yang namanya giliran bisa sehari, sehari, sehari, sehari. 4 istri, sehari, sehari, sehari. Bisa juga 2 hari di sini, 2 hari di sana, 2 hari di sana, 2 hari di sana. Bisa juga 3 hari di sini, 3 hari di sana. Artinya barakallahu fikum, pembagian itu tentunya adalah sesuai dengan apa yang dikatakan dengan keadilan dalam bermalam. Tidak dibahas selain itu. Artinya tidak dibahas apa yang dilakukan di rumahnya, wallahu ta'ala alam. Bahkan para ulama menyatakan tidak dibahas pula masalah jima atau tidak jima, itu urusan mereka, para istri-istri tadi, bagaimana mereka terhadap suaminya. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau engkau bisa menjadikan suamimu jannah untukmu, maka dia akan jadi jannah. Tetapi kalau engkau justru sebaliknya membikin suamimu menjadi nar, maka dia akan jadi neraka bagimu. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW yang nanti akan kita bahas juga pada bab-bab berikutnya, bagaimana seorang istri menyebabkan bagi suaminya menjadi jannah atau menjadi nar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan kalau aku akan tambahkan untukmu, aku akan tambahkan pula pada istri-istriku yang lain. Demikian dalam hadis ini, dan hadis berikutnya masih dalam bab yang sama, masih pula disebutkan riwayatnya tentang Ummu Salamah. Akhbarani Abdurrahman ibn Khalid al-Qattan ar-Ruqi qala akhbarana Hajjaj qala ibn Jurayj akhbarani Habib ibn Abi Thabit an Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abi Amr والقاسم بن محمد أخبراه أنهما سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث يخبر أن أم سلمة وهو أم سلمة walaupun sanadnya berbeda, bahkan agak lebih panjang, disebutkan juga sanadnya bersambung sampai kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia mengkhabarkan, lama wada'tu Zainab ja'ani Nabi SAW faqatabani. Ketika aku melahirkan Zainab, datang Nabi SAW kemudian melamar aku. Faqultu, maka aku katakan, kata Ummu Salamah, ma mithli tungkah atau ma mithli tankih, bukanlah orang seperti aku yang akan kau nikahi. Artinya, aku tidak pantas kau nikahi. Ini karena tawadu'nya Ummu Salamah. Amma ana fala walada fi wa ana ghayur zatu iyal. Adapun aku dalam keadaan seperti ini, tidak ada anak laki-laki, dan aku pencemburu, artinya tidak bisa kalau aku dimadu. Wa ammal ana, wa amma ana, kata beliau, adapun aku anaknya, enggak ada anak laki-laki, dan aku ghayur, pencemburu, dhatu iyal, dan aku punya keluarga besar yang perlu aku biayai hidupnya. Nabi SAW menjawab, ana akbaru minka, adapun masalah umur, merasa aku ini tidak pantas nikah olehmu, aku sudah tua dan sebagainya, adapun umur, ana akbaru minka, kata Nabi SAW, aku lebih tua darimu. Wa ammal ghairah fayudhibuha Allah, adapun kecemburuan, Allah akan hilangkan biiznihi, dengan izin Allah SWT. Wa ammal iyal, adapun masalah keluarga, fa ilallahi wa rasulih, maka itu adalah urusan Allah dan Rasulnya, artinya akan dibiayai keluarganya. Fatazawwajaha, maka dinikahi oleh Nabi SAW. Faja'ala ya'tiha wa yaqul, maka Nabi SAW sebagaimana istri-istrinya yang lain ketika dinikahi, beliau berkata setelah menikahi, aina zunab, memanggilnya dengan kalimat zunab. Hatta ja'a Ammar yawman fakhtalajaha faqala hadihi tamna Rasulullah SAW wa kanat turdi'uha. Waktu itu ketika datang Ammar pada suatu hari, fakhtalajaha, dan kemudian terjadilah tarik menarik, kemudian berkata, hadihi tamna Rasulullah, ini anak menghalangi Rasulullah SAW. Wa kanat turdi'uha, karena beliau dalam keadaan menyusuinya. Barakallahu fikum. Karena memang masa-masa itu kadang-kadang mereka memberikan susuannya pada anak-anak susuan. Faja'a ilayya faqala, maka Nabi datang kepada Ummu Salamah dan berkata, aina zunab? Qalat Quraybah, berkata Quraybah, wa wafaqaha indama akhadaha Ammar faqala Nabi SAW, ana ajikumul laylah. Nabi berkata, aku akan datang padamu malam ini. Fabata Nabi SAW, maka Nabi malam itu datang kepada Ummu Salamah dan kemudian bermalam sampai paginya, kemudian berkata, inna biki ala ahlika la karama, sesungguhnya engkau pada keluargamu merupakan karamah. Dipuji oleh Rasulullah SAW bagaimana dia mengurusi keluarganya dan anak-anaknya dan semuanya, dan bagaimana menghidupi mereka. Inna biki ala ahlik, ala ahliki karamah, sesungguhnya padamu ada karamah untuk keluargamu. Fa in syi' sab'du laki, kalau kau mau aku akan 7 hari di sini, karena melihat kesibukannya, kesibukannya dengan anaknya dan anak-anak susuannya, dalam keadaan Rasulullah SAW melihat sepertinya 3 hari kurang bagi dia, begitu. Kalau kau mau aku tambah 7 hari, tetapi kalau aku 7 hari kan, aku akan tambahkan pula pada nisa'i. Ini sesungguhnya lebih rinci saja dari hadis yang sudah lewat sebelumnya, karena isi kandungan dan maknanya sama, maka faedahnya pun kurang lebih sama, bahwa seorang wanita yang dinikahi dalam keadaan janda, maka dianjurkan, dicontohkan untuk tinggal setelah nikah 3 hari. Kalau dalam keadaan perawan maka 7 hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.